yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah al-a'immah, al-mudhillin, orang-orang yang jadi panutan umat, orang-orang yang memiliki pengikut atau yang diikuti tetapi ternyata menyesatkan, menyimpangkan dari jalan yang lurus. Kalau saja seseorang yang bukan imam kemudian sesat, mungkin hanya dia sendiri yang sesat. Tetapi kalau dia imam, maka niscaya di belakangnya akan ikut sesat bersamanya sekian banyak umat, sekian banyak manusia. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qala al-'allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah fi qissati hadmil Lat. Sampai situ. Berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang kisah dihancurkannya berhala Latta ketika suku Thaqif masuk Islam. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, fihi annahu la yajuzu ibqa'u mawadhi' asy-syirk. Padanya ada pelajaran untuk jangan membiarkan tempat-tempat kesyirikan. Wat-tawaghit, tagut-tagut yang disembah. Ba'dal qudrah, jangan dibiarkan kalau memang ada kemampuan. Ketika awal pertama dakwah sampai hijrah dalam keadaan kaum muslimin masih lemah. Setelah hijrah mulai Allah berikan sedikit demi sedikit kekuatan. Maka terjadilah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq sampai terjadi Fathu Mekkah. Setelah Fathu Mekkah maka jelaslah Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan, idza jaa nasrullahi wal fatah, ketika datang kemenangan Allah dan pembukaan kota Mekah. Maka engkau lihat, ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, afwajan faujan faujan, gelombang demi gelombang, qabilah demi qabilah, golongan demi golongan masuk Islam. Maka saat itulah Islam saat itu di puncak kekuatannya. Maka perintah Rasulullah SAW saat itu adalah hancurkan berhala Latta, hancurkan berhala Uzza, hancurkan berhala Manat. Ba'da al-qudrah, setelah kemampuan, ketika ada kekuatan. Maka disebutkan di sini oleh Ibnu Al-Qayyim, di sini ada dalil, la yajuzu ibqa' mawadhi' asy-syirik, tidak boleh membiarkan tempat-tempat kesyirikan setelah adanya kemampuan untuk menghilangkannya, untuk membatalkannya, yauman wahidan, tidak boleh menundanya satu hari pun. Perintah pertama sejak dibukanya kota Mekah adalah, wahai Ali, maukah aku utus engkau dengan satu tugas, la tada' qabran musharrafan illa sawaitahu, wa la tada' suratan illa tamastaha, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tugasnya jangan tinggalkan satu kuburan yang ditinggikan kecuali diratakan. Dan jangan tinggalkan satu gambar manusia, gambar makhluk hidup, patung-patung, illa tamastaha, kecuali kau hapus dan kau hancurkan. Ini tugas dari Ali bin Abi Thalib, atau tugas untuk Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وكذلك حكم المشاهد التي بنيت على القبور. Demikian pula semua masyahid. Masyahid tidak mesti dalam bentuk kuburan. Kalau latta bentuknya kuburan. Tetapi masyahid a'ammu minhu. Masyahid lebih umum lagi. Apa saja yang merupakan tempat keramat, tempat yang disembah, tempat yang diagung-agungkan. Dan semua masyahid yang buniyat alal kubur. Dan semua monumen-monumen atau kubah-kubah yang dibangun di atas kuburan. Wallati tukhidat awthanan tu'bad min dunillah. Yang dijadikan sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah. Maka hukumnya sama. Jangan dibiarkan setelah ada kemampuan. Sehari pun. Jangan dibiarkan kecuali harus dihilangkan. Wal ahjarul lati tuqsad lisyirki wan nadhr. Demikian pula batu-batu yang didatangi oleh manusia untuk diagung-agungkan, dibesar-besarkan. Dan melakukan kesyirikan padanya dengan berdoa, meminta kepadanya. Atau nadhar, nadhar-nadhar untuknya. La yajuzu ibqa'u syai'in minha ala wajhil ardi. Tidak boleh dibiarkan yang demikian ada di muka bumi. Sesaat pun. Ma'al qudrah. Bersama kemampuan. Jika ada kemampuan. Ala izalatiha, untuk menghilangkannya. Adapun kalau tidak mampu, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, fabilisanih, dengan lisannya memperingatkan bahwa itu syirik, jangan, itu syirik, jangan. Kalau itu pun tidak mampu, fabiqalbih, maka dengan hatinya, dengan kebencian yang ada dalam dirinya. Maka itu cukup bagi mereka-mereka yang lemah. Walaysa wara'a dhalika mithqala dharratin min iman. Dan tidak ada di belakang itu sedikit pun dari keimanan. Kalau benci pun tidak, berarti sudah memang tidak memiliki iman. Sehingga hukum tadi yang kata Ibnu Qayyim, la yajuzu ibqa'uha, tidak boleh dibiarkan kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, ya turun pada yang kedua, yaitu dengan peringatan di lidah, yakni dengan ucapan-ucapan. Wa katsirun minha bimanzilatil lat wal 'uzza wa manat wa 'azamu syirkan 'indaha wa biha. Dan kebanyakan diperlakukan persis seperti Latta dengan kesyirikan-kesyirikan padanya. Bahkan a'wamu syirkan, bahkan kadang lebih besar kesyirikannya daripada penyembahan Latta. Indaha wa biha, di sisinya atau dengannya. Berbuat kesyirikan di sisi Latta atau berbuat kesyirikan terhadap Latta. Ternyata apa yang dilakukan oleh manusia hari ini lebih parah lagi. Mengapa demikian? Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa mereka musyrikin jahiliyah, kalau mereka ada di atas lautan, di bawah gelombang yang besar dengan badai, maka mereka yad'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka menyerunya, memanggilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin. Dengan ikhlas. Hanya untuk Allah agama. Falamma. Tapi ketika kami selamatkan. Falamma najjainahum ilal barri. Idahum yushrikun. Tetapi ketika kami selamatkan ke daratan, kata Allah. Idahum yushrikun. Tiba-tiba mereka berbuat syirik kembali. Maka mereka berbuat syiriknya dikala suka. Tapi mereka dikala duka, sengsara, susah, badai, yang mereka panggil Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bandingkan dengan sekarang para penyembah-penyembah Latta. suka dan duka mereka datang kepada kuburan-kuburan Lata. Ketika mereka suka, mereka berikan sesajen-sesajen ke tempat-tempat keramat. Ketika mereka sedih, sengsara, kesusahan, mereka datang lagi ke tempat-tempat keramat, ke kuburan-kuburan keramat, dengan membawa sesajen juga. Yang tadi mereka akan berkata, kami bersyukur mendapatkan ini, ini nazar yang aku katakan kepada engkau wahai penghuni kubur, diberikan padanya sesajen-sesajennya. Sedangkan yang kedua, ketika susah, mereka datang lagi membawa sesajen sambil memohon, farrij anna, farrij anna, lepaskan kami dari kesulitan, lepaskan kami dari kesusahan, kepada kuburan keramat juga. Berarti yang sekarang lebih daripada yang dulu. Nasallahu salam al-afiyah. Fattaba'aha ula'i sanana man kana qablahum. Maka mereka pun mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang telah lalu. Wasalaku sabilahum wa hadawul quddah bil quddah. Mereka mengikuti orang yang telah lalu dan menjalani jalan yang telah dijalani oleh orang-orang yang terdahulu. Hadwal quddati bil quddah, seperti bulu-bulu anak panah. Kalau anak panah melesat, di belakangnya ada bulu-bulunya. Bulu-bulunya, bulu-bulu ayamnya demikian. Akan dijajarkan begini. Tentunya karena anak panah itu melesat ke satu arah, maka bulu-bulu yang ada semuanya ngikut di belakangnya. Itu quddah bil quddah. Ikhwani fid din a'azakumullah, wa ghalaba asy-syirku 'ala aktsarin nufus. Akhirnya kesyirikan menguasai semua hati atau sebagian besar hati-hati manusia. Mengapa demikian? Li dhuhuril jahli wa khafa'il ilmi. Karena kebodohan mulai merata. Karena ilmu semakin tersamar. Tidak mengerti kalau itu adalah syirik. Fasara al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan. Akhirnya yang ma'ruf dianggap sebagai kemunkaran dan yang munkar dianggap sebagai kebaikan. Terbalik. Li jahlihim, karena bodohnya mereka. Was sunnah bid'atan wal bid'atu sunnatan. Akhirnya mereka mengira yang sunnah sebagai bid'ah. Kita kerjakan sunnah, kita ajarkan sunnah, mereka menentangnya dengan berkata, ini bid'ah apalagi, ini agama baru. Agama baru kan maknanya bid'ah. Ajaran baru, dari dulu gak pernah demikian. Baru-baru sekarang ini kita dengar. Padahal hadisnya sudah ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Sudah ada dalam Kutubus Sunan. Sudah ada dalam Musnad-Musnad sejak sekian ratus tahun yang lalu. Bahkan 1000 sekian tahun yang lalu. Sudah sekian lama. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti bukan perkara itu baru sesungguhnya. Tetapi mereka yang baru tahu. Tetapi likibrihim, karena sombongnya mereka, mereka baru tahu, tidak mau mengaku bahwa saya baru tahu sekarang, saya enggak ngerti, jazakallah khair, enggak begitu. Tapi yang saya tidak tahu berarti bukan agama, dan itu agama baru, karena saya tidak pernah tahu. Ya kamu enggak akan pernah tahu, karena kamu enggak belajar. Enggak mengkaji, enggak membaca Quran, enggak mempelajari hadis, enggak duduk di masyayikh, para ulama menimba ilmu. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan selanjutnya, wa tumisatil a'lamu. Akhirnya rambu-rambu pun semakin tumisat, semakin terhapus. Semakin terhapus. Tahu rambu-rambu? Rambu-rambu di jalan raya, kalau sudah terlalu lama, akan mulai hilang tulisannya. Sudah mulai tidak jelas ini belok kanan atau belok kiri. Tulisannya semakin hilang. Kalau sudah demikian, sangat berbahaya. Tidak terlihat ada belok ke kanan, dia lanjut ke depan dan kemudian terperosok dalam jurang. Celaka. Dan itu baru rambu-rambu dunia membinasakan ketika rambu-rambu itu tersamar. Apalagi rambu-rambu agama, jika tersamar maka juga membinasakan, dan binasanya dunia akhirat, bukan hanya dunia. Di dunia dia binasa, di akhirat juga terazab, diazab dalam neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalik. Qala rahimahullah, berkata lagi Ibnu Qayyim rahimahullah, washtaddat ghurbatul Islam. Akhirnya keasingan Islam semakin dahsyat. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam dimulai dalam keadaan asing dan kemudian akan kembali asing lagi. Dan semakin dahsyat keasingannya ketika mereka sudah melupakan agama dan melupakan rambu-rambunya, sehingga sampai kesyirikan pun mereka enggak mengerti. Wa qalla al-ulama, dan ulama semakin sedikit. Wa ghalaba as-sufaha, dan semakin banyak orang-orang bodoh. Wa tafaqama al-amr, akhirnya segala perkara semakin banyak problem-problem agama. Wasyaddal ba's, akhirnya kejelekannya semakin dahsyat. Wa dhahara al-fasad fil barri wal bahr, akhirnya muncullah fasad, kerusakan di daratan dan di lautan. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, karena sebab tangan-tangan manusia. Mereka tidak lagi terbimbing dengan ilmu. Mereka tidak lagi terbimbing dengan rambu-rambu. Mereka tidak lagi terbimbing dengan para ulama. Mereka tidak lagi terbimbing dengan qala Allah wa qala Rasul. Akhirnya mereka berjalan dengan semau mereka. Jatuh ke dalam maksiat, jatuh ke dalam kedzaliman-kedzaliman, jatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, kesesatan-kesesatan, dan bahkan jatuh dalam kesyirikan-kesyirikan. Syirkal akbar, syirik yang paling besar yang pernah dikerjakan oleh musyrikin jahiliyah. Syirik yang paling besar yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kenal agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu, sebelum kenal agama, mereka mencari Tuhan dengan kebodohan. Mungkin pohon besar ini memiliki kekuatan gaib. Wahai pohon. Yang satu, masa pohon? Itu lihat, bintang yang lebih tinggi dari pohon ini. Wahai bintang, memanggil bintang. Dulu jahiliyah. Tetapi kalau sekarang di zaman setelah Islam, setelah diutus Rasul terakhir alaihi salatu wassalam, setelah diturunkan Al-Quran yang lengkap sempurna, masih ada yang memuliakan pohon keramat, batu keramat, maka ini keterlaluan. Kedunguannya parah. Sebab sudah ada ilmu di hadapannya. Sudah ada kajian tauhid di masjid-masjid. Sudah ada para da'i yang menyatakan beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah kepada makhluk. Berdoalah kepada Allah, jangan berdoa pada makhluk. Kok masih ada orang-orang yang memanggil-manggil, ya maulana, ya syekh fulan, ya wahai batu jimat, wahai pohon keramat, ila akhir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walakin la tazalu ta'ifatun minal isabatil muhammadiyah bilhaqti qa'imin. Tetapi alhamdulillah, akan selalu ada segolongan umat dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tegak di atas kebenaran. wali ahli syirki wal bid'ah mujahidin, yang selalu berjihad memberantas kesyirikan-kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan. Selalu ada, alhamdulillah. Bumi ini enggak pernah kosong dari mereka-mereka yang menjelaskan ini syirik, jangan diikuti. Ini bid'ah, jangan diikuti. Ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha, sampai Allah mewarisi bumi ini dan semua apa yang ada di atasnya. Wa huwa khairul warithin, dan Allah lah sebaik-baik yang mewarisi. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, intaha mulakhasan, selesai secara ringkas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu ucapan beliau di dalam kitabnya Zadul Ma'ad juz ketiga halaman 506. Qultu, saya katakan, kata penulis, kata pensyarah, fa idza kana hadza fil qarni as-sabi' wa qablahu, kalau Ibnu Qayyim berkata seperti ini dulu, masih di abad kelima Hijriyah, fama ba'dahu a'zam, tentunya di masa sekarang lebih besar lagi, lebih parah lagi. Yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim adalah masyarakat di zaman itu, 500 atau abad kelima, tahun 500-an, di zaman Ibnu Qayyim rahimahullah. Bisa dibayangkan, setelah beliau lebih parah lagi. Di zaman penulis menyatakan, di zaman kita lebih parah lagi. Sedangkan kita membahasnya di zaman setelah penulis jauh. Maka kita saksikan sekarang, lebih dahsyat lagi. Padahal kalau kita mau tanya apakah ada rambu-rambunya, ada. Masih jelas terlihat. Tetapi sekarang masalahnya bukan rambu-rambunya yang tidak ada atau tidak jelas atau terkelupas. Tetapi rambu-rambunya tidak mau dilihat. Ini menunjukkan betapa parahnya mereka. Kalau mereka berjalan dalam keadaan tidak tahu rambu-rambunya, tertutup pohon atau terkelupas, kemudian mereka tersesat, maka itu kita akan katakan maklum. Kasihan dia tersesat karena tidak ada rambu-rambu. Tetapi masalahnya rambunya sangat jelas gamblang seperti matahari. Jelas. Tetapi orang tadi tidak mau lihat. Lihat rambunya, tidak mau. Terus tersesat. Apakah kita katakan kasihan? Enggak. Kita katakan rasain lu. Iya kan? Apa kata Allah? Dzuqu ma kuntum ta'malun. Dzuqu ma kuntum ta'malun. Rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Rasakan akibat perbuatanmu sendiri. Karena rambu-rambu sudah ada. Quran masih lengkap 30 juz. Hadis masih terjaga dalam kitab-kitab. Masih ada. Lihat, baca, lihat rambu-rambunya. Kamu akan selamat. Tetapi seakan-akan orang yang naik kendaraan disuruh lihat rambu, tidak mau. Apa kita katakan? Dungu. Aneh. Lihat dong rambunya. Kalau ingin selamat. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fama ba'dahu a'zamu fasadan kama huwa al-waqi'. Maka apa yang terjadi setelah mereka, para ulama menceritakan ini, di zaman kita lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi. Qauluhu, ada pun ucapan beliau, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabun 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi. Sesungguhnya kata Nabi, akan datang di umatku pendusta-pendusta yang jumlahnya 30. Catat berapa jumlahnya? 30. Tulis. Pendusta 30 jumlahnya. Kulluhum yazumu annahu nabi. Yang semuanya mengaku sebagai nabi. Kedustaannya bukan kedustaan biasa. Kalau kedustaan biasa sangat banyaknya jumlahnya. Tetapi kadzabun thalathun, kata Nabi akan muncul 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai Nabi. Kata Qurtubi, qad ja'adaduhum muayyanan fi hadisi Hudzaifah. Sudah ada nama-namanya satu persatu di dalam hadis Hudzaifah. Qala Rasulullah sallam, yakunu fi ummati kadzabuna dajjalun 27, akan muncul dari umatku ini pendusta-pendusta, para dajjal. Dajjal itu para pendusta. Jumlahnya dalam riwayat kedua ini 27. Minhum arba'u niswah, di antara mereka ada 4 perempuan. Ngaku sebagai Nabi, padahal perempuan. Demikian diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Dan berkata, hadza haditsun gharib. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salatil maghrib. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.